Subhan kesubhan, mau apa wujudnya saiki? Lu kita ini kan nyembah apa? Apa wujudnya saiki? Kok ditunda subhan lu bodoh tak pinter? Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kian, ya, saiki tobat Muharram ini apa? Tobat. Paham ya? Dia itu ngeri. Kalau balik ini balik ya. Kalau surga, bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu senyerah ono terus. Singra ono itu paham enam, jadi utak tem singra ono itu rapok masalah suwargo dan apa. Lo coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suktu Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh, wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi, suktu Allah juga sekarang juga. Buk buru sekarang, buk dicari sekarang, ridho Allah buk dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridho kamatubi, ilahi anta maksudi wa ridho kan apa? Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri nak umat ilmu hakikatku, kayak aku ape ibadah haji kok kesuwen. Pemulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah. Semula Mustofa Ruhin engko blok-blok nak mulai ibadah, iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engko mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah, padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi, wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus, setiap detik, setiap saat, setiap khotwah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ora apa-apa, pemulang Ruhin rasidul ora apa-apa, pengen kayak dhewe Ruhin rasidul ora apa-apa. Malah cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran muga kontrake sebab pangeran Allah ya sujud. Sedako ae ben sing rung sida paham ya. Iku wis ditulis sida. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah, karena saya tahu golek haji ya ridhani Allah, sekarang juga ya ridhani Allah. Nah ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak. Mungkin apa ya ruhin, nyabari, melarat, dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen suga, kepen sudako. Kepen sudako di ridhani pengiran, kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ada caranya di ridhani pengiran, sabar, ngempet. Mau sana juga, jadi rasa kesusu, paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal akhir demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoke ono terus. Sehingga wal asri ini padat innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia salihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia tolikat umur demi waktu. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat sange. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumang sakul wis cerdas. Karena dari awal makna hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, aja ngaji pek kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Emang ada sampean terima sampean, tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amun lunga-lunga, lha terus piye hukume iku piye? Ya aku. Lha kula dite cerita. Ki arwane top-tope kiai, ki Quran top-tope rak ki arwane. Ini bapak menangi arwane melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belonjo, bawa apa agak kereng. Cuma pindahnya masjid aja. Jadi ya basaria sekali, lebih aman. Ini masjid lebih apa? Jadi KBKI tahu sok enggak ngaji di rumah bin barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu itu problem. Momennya tambah mertua, tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah to tambah PD mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gedhe bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencampet. Mulane kena apa mubalek mlebok mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat tuh ya gak ngeluh. ketika bojo grundel kowe rido mek kodok kodare pangeran ya ibadah berhasil melalikan diri ya napa akhirnya berhasil ngaji ya napa karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat tuh dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual kudu tobat, paham. Ya? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di jadi nak goblok aku rasa disyariat. Wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok disyariat, disyariat. Mung dari awal nanti ngedikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'alarnya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Mari kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni ini kiai ini teko. Nek kiai ini nek sepuh wa ta wa to ambe ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung so. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktek mau jarak. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat isya sekitar jam setengah dua. Yapko sulusul lailil akhir sekitar setengah dua. Iku separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuk kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Amalane akeh kiai sing gak berturu terus sholat ra wudu mergo hadis iku ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu walam yatawat do. Jare wong fek, mergo iku lungguh. Lungguh nak rong geser ora apa? Apa jare wong fek lah, ono ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya melungker. Nek aja Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engko ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi napa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rukin ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melaratkan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu riil, yang sekarang riil kan ngadepi kekerian terus gue sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni su. Sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditekir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun tekirnya dia tidak semangat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran, yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wastaro minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawe Nabi, ora dawe mubalek. Ngeleng-ngeleng. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek. Harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran, inna wastaro minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk to'at. Desainnya untuk apa? To'at. Ya desainnya untuk to'at. Sehingga ketika to'at itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru kans, baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wis melarat, ngenes den. Mergo ditonggo sugih lho mong, ngenes den. Wis melarat ditonggo napa? Sugih. Terus matur ya Rasulullah, zahaba ahli dusur fil ambal. Tiang-tiang sugih niku nak muruk mara pundi-pundi kok nggowo donya gelem sedekah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wis ngoten piambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi waya tasaddaku nabi fuduli amalihim. Tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah? Sedekah. Jadi kamane wong melarat iki ngenes. Duwe rival soleh ditandingi angel. Muga salate padha. Mulane wong melarat tuh seneng nek ana sugih ra poso. Oh unggul aku. Wong soleh melarat nek bisa iki soleh juga ya gak trimo. Wah matane wong terus. Lha iku zaman nabi ora trimo. Dadi kan tersowan kanjeng nabi. Kaji Nabi kula ditonggo saleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wae tasut baguna dibuduli amba. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Gara Kaji Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia itu dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum. Fisik. Fisik kita ini sedekah. Lalu itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat, ini cerita ilmu kelas tinggi. Tapi tak terang lebih lucu, ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini kita bahas wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial, karena saya pas umur 40. Nak waras waras, nak orang waras jadi paling waras. Ya ini orang waras sampai malah kayak apa. Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif, tidak maksiat. Jenenge ora ono penyelingkuhi sapa, ping ngorupsine apa, ping kurang ajar ambek sapa jenenge ora ono. Ketika saya Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara sing ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijaz. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhok koyo apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mereka umpama ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Iku mau ngira hadis kutsi, sak bedik-bedike wong misalnya umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwes 100 tahun ra pangeran napa lho? Dole. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mati, dilebokno pangeran swarga. Kuwi ras bab mlebu swarga. Jare wong iku ge, nggih ngertos Gusti, iki kula taat ra tau maksiat umur-umur. Iya, tapi ini swarga 80 tahun wae ngeto atem 80 tahun riang. Ya yo nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane yo 80 tahun. Yo kene neraka ae, nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong tok atem 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula kula ora alat, kula mbus swarga krana fadhole jenengan. Lah ana iku abadi fadhlku. Menawa kene apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadhole apa mlane Kanjeng Nabi ngendikan tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah, yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya penge. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita 80 tahun. Orang puluh tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh matek tua ini terus yo malah mau pirang tahun, paham no? Wis ngono cek kumat-kumatan ora seta, ora stabil. Nyatane ora ono cerita ning swarga, pas soat ya kok swarga, eling ra stabil ya kon neraka kan yo mboten enten. Yo ora dikocok mbek pangeran yo ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mung swarga karena fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadal selamanya, paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampai neling pengiran kan pendak sholat, pendak tawaf. Nak Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya iso dijak eling pengiran. Perkara mangan iki barang sepele bedine aman. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang alhamdulillahilladzi azabanil azaba fani. Semua sistem tubuh kita, kita butuh makan, baca bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. itu juga nanti dihitung oleh Nabi alhamdulillah alladzi azabanil azaban. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi napa? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama ndak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang ndak usah ngeluh. Nak kowe ganteng ya syukur paling ganteng, nak elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham nggih? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atas kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gede syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Kok kula nu wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil. Wa imtatul azam minatorik ya sodako. Kue pono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Lalu itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sodakotun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sodako. Dalam organ buluk kamu itu juga sodako. Sampai sahabat ada yang tanya. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Wong urusan syahwat mosok untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaihi salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan ya dosa. Mulane bojo masuk ben kabeh, masuk elek-elek masuk ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedo. Mulane jare Nabi, api-api wong wedo sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno yen elek-elek wong wedo. Repot. Nabi itu, lho bukan apa-apa karena Nabi ngertinya Nabi, ngertine Nabi lho, kawin yo tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean, ngertine Nabi nek jenenge nikah yo aghdulil basar wa ahsanulil farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanulil farj. Saya kira ada istilah yang macam-macam. Bentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Enggak sebab anak tua, bina anak, ada yang rumah. Pakaian teori. Sehingga anak gue nganti tua, ya sopo. Sehingga anak-anak soleh, sopo. Malah doa para mati ini bapak, ya pirang. Gue uang juga kakian teori, ya juga kakian apa? Nah dia anak kan enak, anak tua, ada yang rumah. Gue zaman suka ya wali orang tuamu. Paling nasib pun tidak orang ini kupodoh. Bila nampil. Paham ya? Ini bersambahan ngertes. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Faham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suktu Allah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada suktunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqrab ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat suktuah ya sekarang, melihat ridho Allah ngene apa? Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulane ana sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu enggak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku yo golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam yo golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Sehingga orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu. Rumah sana sholat nek ning masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso tok masjid itu mergo sikilem normal, ora setruk. Kue iso melaku mergo barmangan. Berarti sing dadak kue ini masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu, minanas sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namun kulo nu nganggep sampean niku yo ora wong sepele. Cara pantes yo tak anggap bali koyo kulo. Gara-garane iki sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahada Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga kawangane yo mau onggokan daging sing keluyar-keluyur ngono wae, paham nggih. Iku ora kasus sampean ora kasus kulo, paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, aku lah ramelok-melok, paham ya? Aku juga sampai jadi kawula sing model ngoten niku bilang misari napa dalih. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah.